السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بارك الله فيكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling mulia di muka bumi. Kita berkumpul, kita bermajlis, tiada lain tiada bukan karena mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Ada sebuah riwayat asar dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia yang berasal dari Damaskus, dari negeri Syam. Beliau bercerita kepada kita tentang awal beliau menuntut ilmu dari seorang sahabat yang mulia, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براك الثنايا فإذا الناس خاله وإذا اختلفوا أسند الأمر إليه وصدروا عن رأيه، فقلت من هذا؟ فقيل لي هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد هجرته فوجدته قد سبقني بتهجير، فهو يصلي ركعتان فصلى ركعتين حتى انتهى، فانتظرته حتى انصرف من صلاته، فأتيته من قبل وجهه فقلت إني أحبك في الله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذ بحذف ردائي فجذبني إليه فقال أبشر يا ابن أخي، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في وللمتجالسين في وللمتبادلين في. أخرجه المالك في الموطأ وإسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني رحمه الله Suatu hari beliau masuk Masjid Damaskus, Masjid Jami' Damaskus. Dia lihat seorang yang alim, masya Allah. Banyak orang mengelilingi beliau. Apabila manusia berselisih, mereka minta fatwa dan minta petunjuk kepada orang laki-laki ini yang alim, yang menonjol dari segi pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Abu Idris Al-Khawlani, karena tidak tahu siapa orang ini, seorang alim ini, dia tanya kepada sebelahnya, siapa ini laki-laki ini? Kemudian dijawab kepadaku, ini adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau datang terlambat, berada di belakang, besoknya beliau berangkat pagi-pagi. Ketika beliau masuk masjid, beliau temui Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu telah mendahului beliau dan beliau menunaikan salat dua rakaat tahiyatul masjid. Mendahului Abu Idris Al-Khawlani. Fantadartuhu. Aku tunggu dia sampai selesai salatnya. Tatkala selesai, fa'ataituhu min kibali wajhihi. Aku datangi dia dari arah depannya, dari depan, bukan dari samping atau kanan atau kiri. Tapi dia datangi Mu'ad bin Jabal dari depan, dari muka beliau. Kemudian beliau ucapkan salam kepadanya dan beliau mengatakan, Abu Idris mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wallahi inni la uhibbuka fillah, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Mu'ad bin Jabal mendengar perkataan ini, perkataan yang besar, perkataan yang agung. Dia langsung menjawab, Allah, demi Allah engkau mencintaiku karena Allah. Dijawab oleh Abu Idris, demi Allah. Ditanya lagi dua kalinya, demi Allah. Demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengambil ujung-ujung pakaianku dan seraya dia tarik badanku dan dia dekatkan aku kepadanya. Gini ikhwan, abshir ya bani akhi, berbahagialah engkau wahai anak saudaraku. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah jemaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Rasulullah SAW, layak seorang hamba itu mendapatkan cinta dan belas kasih sayangku. Layak dan wajib seorang hamba itu mendapatkan cinta dan kasih sayangku. Siapa mereka yang berhak mendapatkan cinta dan kasihnya Allah? Orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Orang-orang yang duduk-duduk karena Allah. Menuntut ilmu, hadir di majlis ta'lim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengunjungi saudaranya, ya subhanallah. Dan saya di sini jamaah, ana enggak punya keluarga terus terang. Di Kediri dan sekitarnya. Tak punya keluarga yang bisa ana kunjungi. Saya di sini murni ngunjungin antum, insyaallah. Dan juga ana datang ke sini bukan untuk urusan bisnis, saudara-saudaraku. Insyaallah ana datang untuk melihat antum dan bertemu dengan antum, insyaallah. Orang-orang yang saling mengunjungi saudaranya karena Allah, dan orang yang mutabadzilin, saling menolong saudaranya karena Allah, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan cinta dan kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah, singkat kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam empat golongan tadi. Orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan cukupi kita insyaAllah. Dan akhirnya Allah ridha kepada kita, dan hasil akhirnya adalah jannah. Jannatun tajri tahtaha al-anharu khalijina fiha, wa dhalikal fawzul azim, surga jaminannya. نعم. أحبتي في الله، mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwah di Alimah Muslim ala ra'isihim al-ustad Abdul Azim waffaqahu Allah ta'ala wajizahu Allah khairan wa hafidhahu Allah wa ra'ah al-ustad Bagus Damroji hafizahullah wa jazahullahu khairan, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Imam Muslim, dan seluruh ikhwah semuanya yang tidak bisa ana sebutkan satu persatu namanya, yang telah masya Allah gegap gembita menyongsong dan menyambut kami dan memuliakan ana secara pribadi, jazakumullahu khairan. Dan yang telah bahu-membahu, menyingsingkan lengan baju, kerjasama, sama-sama kerja, gotong royong untuk menyukseskan acara kita, acara inti sebenarnya ini, bedah buku surga untuk keluargaku pada pagi hari ini. Ya akhi, ikhwani fi al-imam muslim, saudara-saudaraku yang ada di Imam Muslim, ana tidak bisa membalas kebaikan antum kecuali cuma kata-kata jazakumullahu khairan. Hanya kata-kata ini yang bisa ana berikan buat antum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah antum berikan kepada kami. Adapun buku yang ada di kegaman saudara-saudaraku dan saudari-saudariku semuanya, surga untuk keluargaku, sebenarnya ini terus terang aja ikhwan, ana itu amat sangat menghindar dari menulis buku. Karena juga tadi ada yang mengatakan ana terlalu masih muda sekali mungkin, padahal juga enggak juga, ana sudah tua. Nah, mungkin juga belum berumur lah kok kiranya saya punya karangan. Kok terlalu tergesa-gesa banget kalau saya itu menulis buku. Ini asal-muasalnya saya ceritakan dahulu. Ini sebuah makalah yang saya tulis, yang saya sampaikan di akad kelima di kota Sragen. Itu diawali, awalnya dari situ. Terus diminta ikhwah untuk dibahas lagi di tempat lain, bahkan di Karawang, bahkan di Ngawi sendiri, bahkan di Semarang, di Solo dan sekitarnya. Seingat saya ada 6 kali makalah itu saya sampaikan. Terus terakhir ada seorang ikhwah yang minta untuk dibukukan. Ana menolak. Ketemu lagi, minta lagi, Ustaz tolong dibukukan. Buku ini enggak layak untuk jadi buku, makalah ini enggak layak untuk jadi buku. Qadarullah, ternyata ikhwah ini enggak habis usaha. Enggak mundur, tetap minta untuk dijadikan buku. Akhirnya saya izinkan, tapi dengan syarat harus dibaca oleh doktor atau siapa, ustaz kibar, yang kalau beliau merekomendasi buku ini dicetak, silahkan dicetak. Karena waktu itu yang kita temui, yang kita dapati dan mudah untuk ditemui cuma Dr. Sofyan Baswedan. Antum pernah dengar Dr. Sofyan Baswedan? Beliau adalah seorang doktor dari Fakultas Hadis di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau tinggal dekat dengan kita di Solo. Ana di Sragen, beliau di Solo. Alhamdulillah makalah ini sebelum dicetak beliau baca, akhirnya beliau izinkan dan tidak apa-apa untuk dicetak. Dan beliau memberikan rekomendasi, ada testimoni dari beliau, akhirnya berani untuk dicetak. Setelah jadi cetakannya, ikhwan, sudah jadi buku seperti ini, ana masih belum yakin. Ana berikan ke ustaz-ustaz kibar banyak, tak suruh baca, tak suruh ngoreksi. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ana enggak dapatin dari mereka, dari beliau-beliau kecuali adalah sana dan pujian pada tulisan ini, padahal saya tidak layak untuk dipuji. Tidak layak sebenarnya. Saya masih, dan insya Allah nanti kalau ada terbit cetakan yang kedua, ada tambahan juga, tetap ada tambahan dari saya. Yang jelas begitu. Dan buku ini sempat juga dibedah setelah jadi buku, sempat juga dibedah di Palembang, terus yang kedua di kota Kediri yang kita cintai ini, masya Allah, barakallahu fikum. Dan Januari mau dibedah juga di Solo. Di Solo, padahal dulu pernah kita juga sampaikan juga di sekitar Solo, tapi minta lagi untuk dibedah. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan pada penulisnya dan menjadikan buku ini buku yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akhi, langsung saja dibuka mukaddimah halaman 7. Sebelum kita bahas, ada yang mau lewat ini ya? Setelah yang ini, insya Allah. Bismillah. Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Di situ ada kesalahan ya ikhwan. Allah di situ kurang alif. Tolong ditambahi sendiri. Rasulillah. Allahnya kurang apa? Alif. Makanya ana minta pada jemaah untuk mengoreksi ini ya. Kita koreksi ini habis-habisan ini. Kita cari aibnya ini buku. Dan jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih kalau ada ikhwah memberikan hadiah kepada saya, hadiah kurangnya buku ini. Dan insyaallah ada hadiah dari saya insyaallah. Entah itu buku atau apa, kok perlu Soekarno-Hatta enggak apa-apa juga. Nanti kita kasih hadiah kalau ada masukan-masukan yang membangun untuk buku ini. Surga sebaris kata menggugah berjuta asa. Surga dengan istana-istananya, tanah kasturi, dipan-dipan yang indah, bidadari-bidadari bermata jeli. Allahu Akbar. Kebahagiaan tiada henti, kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan tak pernah terlintas dalam benak manusia. Siapa yang tak menginginkannya? Jamaah ingin surga? Naam. Satu kata, satu hati. Ketahuilah wahai saudara, saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mentaatinya, bahwa surga adalah tempat yang Allah ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hunian indah kekal abadi untuk mereka yang dikaruniai nikmat Allah ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Semoga Allah ta'ala masukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin. Wa'adallah. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dzalikal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan hunian yang indah di dalam surga 'adn. Dan keridhaan Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih utama. Itulah keberuntungan yang agung. Hal terindah bagi hamba-hamba yang menginginkan perjumpaan dengannya, bahkan cita-cita mulia yang tak dapat digantikan oleh apapun, adalah tatkala kita menginjakkan kaki di surga bersama orang-orang yang kita cintai selama ini di dunia. Berkumpul, bersuka cita, riang gembira, dan berbagi kebahagiaan yang hakiki bersama mereka di surganya. Nas'alullaha min fadlih. Kita mohon kepada Allah akan keutamaannya Allah yang mulia, yaitu surganya Allah. Harapan dan cita-cita ini sudah pasti membutuhkan usaha dan upaya yang maksimal demi tercapainya apa yang dicita-citakan. Naam. Gak cuman cita-cita, tapi gak ada usaha. Butuh usaha yang maksimal. Dalam risalah yang singkat dan sederhana ini, penulis hadirkan di hadapan para pembaca poin-poin penting bagi para perindu surga bersama keluarganya. Penjelasan ringkas tentang faktor-faktor utama dalam mendidik keluarga dan rumah tangga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, sehingga cita-cita para pemimpin rumah tangga dapat terwujud dengan izin Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, ikhwani dan akhwati, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, apa yang penulis paparkan terlalu sedikit dari yang banyak. Ini sedikit akhi, 36 halaman cuma, sedikit sekali. Kalau mau jadikan banyak-banyak, kalau mau dijadikan tebel, bisa tebel. Ana cuma berikan paparan sedikit, istilahnya kunci untuk antum untuk membuka selanjutnya, didalami. Nanti kita akan bahas masalah tauhid. Antum dalami tauhid dari rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dengan hadir di majlis-majlis ta'lim sebagai upaya untuk membentengin diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Saya sebutkan tentang sunnah Rasulullah SAW cuma sedikit. Selanjutnya antum bahas, antum baca dalam kitab-kitab yang lain. Ini sebagai kunci saja, mukaddimah saja insyaAllah. Dan semoga itu cukup. Naam, semoga cukup. Tapi harapan kami, meskipun ini sedikit, ini cukup memberi andil bagi keluarga muslim yang mengharapkan kebahagiaan hakiki dan keselamatan di dunia dan akhirat nan abadi. InsyaAllah, bukan maksud kami untuk tergesa-gesa dalam mengeluarkan buku ini atau risalah kami dalam bentuk buku. Atau saya mengarang ini insyaAllah bukan karena riya atau sum'ah, biar namanya tertulis di buku. InsyaAllah tidak, insyaAllah. Bahkan saya sampaikan tadi, saya berkali-kali ana menolak jangan jadikan buku. Tapi karena harap banyak yang minta, banyak permintaan dari jamaah juga. Bahkan ada seorang mudir sebuah percetakan Aziz Media meminta berkali-kali. Dan akhirnya ini jadi buku. InsyaAllah bukan karena riya atau sum'ah. Dan bukan karena tergesa-gesa untuk mengeluarkan. Ini hanya sekedar usaha sederhana yang kami harapkan memberi manfaat bagi pembaca sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Akan tetapi ya jemaah, perlu kita pahami, tidak ada salahnya kita ini tergesa-gesa untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dan saya harapkan karangan ini juga sebagai upaya bagi saya pribadi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Musa alaihi salam dalam Al-Qur'an dalam surat Taha, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku tergesa-gesa, tergegas menujumu ya Allah agar supaya engkau ridha kepadaku. Akhirnya kami memohon kepada Rabb semesta alam agar dia menjadikan tulisan ini diterima dunia dan di akhirat, bermanfaat bagi diri kami pribadi dan seluruh keluarga muslim dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan ihsannya, bimbingan dan keridhaannya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk surga bersama keluarga. Itu ada Tegal Sari, Sragen Asri. Kalau Kediri apa? Bersemi. Hah? Berseri. Bersolawat. Antara Sragen Asri dan Kediri yang berseri insyaallah. Semoga. Nah, mana tahu, enggak usah antum beritakan kepada anak Kediri ini, pokoknya markas semuanya lah. katanya ikhwah, masya Allah. Tapi saya berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka kenal sunnah ini, sehingga mereka bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita rasakan. Wallahi ya ikhwan, jangan putus asa. Wallahi ya ikhwani, kok seandainya mereka itu tahu kebenaran Islam yang ada pada diri kita, wallah, akan merengek, menangis untuk minta ini. Mereka itu butuh orang-orang yang galau tapi salah apa? Salah asuhan. Salah asuhan. Terus sebarkan sunnah di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan. Tidak apa-apa, pakai 5 watt dulu, ya kan? Tambah lagi 10 watt, insya Allah terang nanti ke diri. Benar-benar berseri. Amin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan nafsu-nafsu kita. Dan dari buruknya amal perbuatan kita. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tak seorang pun yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamba dan utusannya. Amma ba'd, tolong di situ, sebenarnya itu akhi ada judul kecil, keluarga adalah nikmat. Di situ ada judul kecil, keluarga adalah nikmat. Sebelum pembahasan, baru keluarga adalah nikmat yang tak tergantikan. Keluarga adalah nikmat yang tidak bisa digantikan dengan suatu apapun. Bagaimana tidak? Semua orang berharap memiliki keturunan dan pendamping hidup yang baik, keturunan yang saleh dan salehah, istri yang salehah. Sehingga seorang yang tidak memiliki keturunan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Orang yang enggak memiliki keturunan, ya akhi, hampa hidupnya. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada kita, anak dengar sendiri, orang ini lama enggak punya anak, bilang, serepot-repot antum ya ikhwan yang banyak anaknya, masih repot ana yang enggak punya anak. Serepot-repot antum ya ikhwan, ini kata-katanya orang yang punya anak ikhwan. Serepot-repot antum ngurusi banyak anak, yang 9, ada 7, ada 6, masya Allah, sakitnya ganti-ganti ya jemaah. Serepot-repot antum ngurusin anak, masih repot anak yang enggak punya anak. Repotnya di mana orang yang enggak punya anak? Di mana-mana pak, luar dalam pak, sini sampai sini. Miliaran rupiah dia keluarkan hanya untuk mendapatkan keturunan. Naam. Makanya nikmat yang mulia. Hal ini pun yang dirasakan oleh nabi kita yang mulia, Nabi Zakaria. Hal ini juga dirasakan oleh Nabi Zakaria. Beliau bersedih hati lantaran hingga menginjak usia tua, sang buah hati yang dinanti tak kunjung hadir dalam kehidupan beliau. Nabi Zakaria sampai umuran sampai mungkin lebih dari 70 tahun baru dikaruniai anak. Subhanallah, lama sampai tua enggak punya anak. Tak kurang usaha, beliau pun juga mengadu kepada Allah dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduannya Nabi Zakaria diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Dan disanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Lalu ia berkata, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik, thayyibah, keturunan yang saleh, salihah, yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa. Jangankan kita, sampai Nabi apa? Zakaria juga mengharapkan itu. Ada tambahan, ada di sini pelajaran tambahan dari saya. Lihat ya ikhwan, para nabi itu kalau mengadu kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada siapa? Mengadunya hanya kepada Allah. Fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya Rabb. Biar umatku mendustakanku, biar mereka melempari aku batu, mengusirku bahkan dari negeri ini, biar tidak aku pedulikan semua ini ya Allah, asalkan engkau ridho, tetap ridho dan cinta kepadaku. Ya Allah, aku lemah, aku enggak punya daya dan upaya ya Allah, saya serahkan segala urusanku hanya kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, bahkan lihat doa-doanya Rasulullah SAW penuh dengan tadarruk, khusyuk, takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Nabi Ibrahim sampai digelari dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahima la'awwahun halim." Sesungguhnya Ibrahim itu banyak awah, banyak berkeluh kesah, banyak berzikir, banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim. Ada masalah, jangan cari orang dulu untuk cari tempat curhat. Curhatnya kepada siapa? Hah? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta bantuan kepada Allah. Nah, ini juga Nabi Zakaria sebagai contoh. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Maka sudah sepantasnya, saudara dan saudariku, tatkala seseorang mendapatkan anugerah tersebut, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa menjaga, mendidik, dan membekali putra-putrinya dengan ilmu agama yang lurus. Alal aqidah sahihah. Di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak. Demikian pula istri yang salehah. Bahas istri sekarang. Istri yang salehah adalah anugerah terindah yang tak dapat tergadaikan oleh apapun di dunia ini. Bersama istri yang salehah, bersama istri yang salehah, hati menjadi tenang lagi tenteram. Bukankah begitu jamaah? Kita ada ragu-ragu ini jamaah. Tidak ada percaya dengan omongan saya. Dengan istri yang salehah, hati menjadi tenang lagi tenteram. Iya katanya umahat yang dengar di sana. Katanya iya katanya jamaah, masya Allah. Bersama istri yang salehah, hati menjadi tenang lagi tenteram. Tidak was-was akan pendidikan anak-anak sehingga memiliki istri yang salehah dikatakan sebagai salah satu faktor menggapai kebahagiaan duniawi dalam kehidupan kita. Faktor kebahagiaan diantaranya jemaah istri yang salehah. Dalam hadis yang sahih, sengaja enggak ana sebutkan di sini. Hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan. Arba'un minas sa'adah. Empat dari kebahagiaan dunia. Empat faktor pendatang kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-mar'atu salihah. Istri yang salihah. Yang kedua, al-jarus salih, tetangga yang salih, yang baik. Nanti kita akan bahas di akhir. Yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nyaman di sini jamaah, ukurannya tidak baru. Kendaraan yang nyaman itu standarnya Rasulullah SAW yang tidak macetan. Dalam riwayat yang disebutkan, alladhi yulhiquka min ashabika, yang bisa mengejar ketinggalanmu dari teman-temanmu, alias tidak apa? Tidak macet. Tidak mesti harus baru, saudara dan saudariku. Kok baru ya alhamdulillah, ya kan? Tapi kok anda, yang penting anda macet ikhwan. Syukuri yang ada, alhamdulillah, barakallahu fik. Dan ikhwan yang punya mobil, tolonglah disyukuri, dizakati itu mobil antum. Loh, ada zakat mobil tuh, Ustaz? Naam, ini fatwa saya boleh ya. Fatwa saya ini. Apa zakatnya? Cari penuh penumpang, diajak ke majelis taklim. aja. Kok perlu dipaksa? Ayo masuk. Pokoknya tak jajain foto pokoknya nanti. Ikut taklim Soekarno-Hatta. Tunjukin Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tahu, Pak? Atau Patimura? Pangeran Tasari, ada. Matre kalau kayak gitu. Ustaz ngajari matre. Yang jelas gunakan ini wasilah-wasilah yang Allah berikan kepada kita, sarana-prasarana yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang agung untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Rasulullah SAW bersabda agar memilih pasangan hidup yang salihah. Saya ini pemuda-pemuda. Naam, ini secara khusus pada antum. Atau pemuda-pemuda tua juga bisa diterapkan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagian sana itu sudah merah ini mukanya mungkin. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum 'ala amri dinihi wa dunyah." Hendaknya masing-masing dari kalian memiliki hati yang senantiasa pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir, dan memiliki istri-istri yang salihah yang membantu dia dalam urusan dunia dan agama. Yang kedua, tadi yang pertama tadi keluarga adalah apa? Jemaah nikmat. Poin yang kedua, keluarga adalah amanat. Keluarga adalah amanat. Ketika seorang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala pasangan hidup dan buah hati, maka semestinya ia menjaga nikmat tersebut, melindungi dan memagari mereka, membentengi mereka dari bencana dunia akhirat agar tercapai kebahagiaan yang hakiki. Sungguh, tiada bencana yang lebih besar daripada terjatuhnya diri kita atau salah satu dari anggota keluarga kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada bencana yang lebih besar melebihi ini ya jemaah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka adalah perintah langsung dari Allah Ta'ala kepada setiap kepala keluarga. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, dan insya Allah jamaah sering mendengar ayat ini disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah dirimu, bentengi dirimu, dirimu terlebih dahulu, antum terlebih dahulu, habis itu siapa? Keluargamu dari api neraka. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, yang mana penjaga-penjaga neraka tersebut adalah dari kalangan malaikat-malaikat yang bengis, ganas, tidak pernah kenal kasihan dan ampun. Dan mereka senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala menuntut kita agar kita berusaha menjaga keluarga dari azab neraka dan dari murka Allah Ta'ala. Dan ini jelas merupakan amanat teramat sangat berat. Amanat yang amat sangat berat. Simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah ahfidha an dayya' hatta yas'al ar-rajula an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin sampai apakah dia jaga amanat itu atau dia sia-siakan? Apakah dia tunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya atau dia lalaikan? dia sia-siakan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki kepala rumah tangga akan ditanya tentang keluarganya, anak dan istrinya. Ini Pak, berat ini Pak. Berat. Saudara, saudaraku, semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lurus. Sungguh besar tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, yang mana itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya di hari kiamat kelak. Hendaknya setiap orang yang mengaku beriman mempersiapkan dirinya dan mengoreksi segala perbuatannya dalam mengemban amanat tersebut. Naam. Dan bisa jadi keluarga adalah cobaan. Naam. Bahkan senjata makan tuan gara-gara salah didik. Dan survei membuktikan orang, para ilmuwan-ilmuwan tarbiyah-tarbiyah fak dalam pendidikan anak di negeri kita, di luar negeri kita, hampir sepakat di antara bobroknya pendidikan remaja-remaja kita, di antara sebab denski-denski moral, bejatnya moral-moral anak muda kita, diawali buruknya pendidikan dalam rumah tangga mereka. Diawali itu Pak, hampir sama. BNN, tahu BNN, Badan Nasional Narkotika, Badan Narkotika Nasional, jazakallah khair, syukran. Itu membuat survei Pak, kenapa orang itu lari ke narkoba, larinya ke narkotika yang membunuh, bukan apa, sampai membunuh narkotika. Sebabnya jeleknya perhatian orang tua, jeleknya pendidikan di rumah tangga. Baik. Ya ya ikhwan. Bukankah kita mengharapkan perjumpaan dengan Rabb Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam dengan penuh keridhaan? Jawabannya ya ikhwan. Iya. Bukankah permohonan kita adalah keselamatan di dunia dan di akhirat? Iya. Bukankah cita-cita tertinggi kita adalah menginjakkan kaki kita di surga bersama keluarga? Betulkah begitu jamaah? Iya. Alaysa kadzalik? Bala. Kita pengen Pak bergandengan tangan ngantri di depan pintu surga bersama anak dan istri kita. Kita tidak pengen satu pun ketinggalan. Sungguh amat sangat menyedihkan kalau ada yang tertinggal dari mereka. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, renungilah dan resapi ayat berikut ini dengan penuh keimanan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surat At-Tur 21. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti keimanan mereka. Maksudnya orang-orang yang beriman diikuti dengan keluar, diikuti oleh anak turunnya dan keluarganya, keluarga besarnya dengan keimanan juga. Napak telas sesepuhnya, leluhurnya dengan napak telas di atas keimanan dan ketakwaan, akidah yang benar, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini niscaya kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan mereka di dalam satu surga. Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Setiap orang terikat dengan apa yang dia usahakan. Setiap orang tergadaikan dengan amal perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Subhanallah. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan disatukan dan dikumpulkan beserta anak cucunya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Mereka harus beriman diikuti dengan keimanan oleh anak cucu mereka. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki berupa keturunan dan harta tak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak diiringi dengan keimanan. Sekali lagi jamaah, antum banyak harta, banyak keturunan, banyak anak, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, dan ini Allah abadikan ucapannya orang kafir Quraisy, orang kafir, ucapannya dengan sombongnya, dengan lantangnya, dengan membangkangnya, mengatakan suatu kata-kata yang jadi pelajaran semoga buat kita semuanya, dan dibantah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simak, waqalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ini jamaah, maaf ini yang sudah mulai apa, yang ngantuk, jangan lupa baca doa lo ya, biar mimpi indah ha? Di majelis. Biasanya yang senden-senden ini yang bersandar-sandar, tapi alhamdulillah ini enggak. Ini ikhwah di belakang sampai panas loh ini, masya Allah, enggak dapat sandaran, kena matahari, masya Allah, jazakallah khairan. Tolong di dalam yang ada angin-angin sepoi-sepoi, jangan tambah ngantuk akhi. Kalau tidur ya tadi saya wasiat, jangan lupa doa biar mimpi indah di majlis. Taib. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kita orang yang paling banyak harta dan anaknya, dan sekali-kali wahai Muhammad, kita tidak akan disiksa di akhirat kelak. Bangga-banggakan apa, Pak? Anak dan harta. Kita ini loh Muhammad, harta kita banyak, lebih banyak daripada harta ente. Anak kita ini berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Bahkan sampai mengambil kesimpulan, tidak mungkin kita disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Ungkapan-ungkapan yang berdasarkan dengan hawa nafsu, kesombongan bercampur jadi satu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah, tolong camkan baik-baik. Saudara dan saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu, camkan baik-baik. Kalau Allah berkehendak kita ini jadi orang kaya semuanya, bisa. Kalau Allah berkehendak kita jadikan miskin semuanya, bisa. Tapi memang Allah hikmahnya ada kaya, ada miskin untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Bukan berarti Allah itu kalau menghayakan si fulan, membanyakkan harta si fulan dan banyak keturunannya juga, mengangkat derajatnya, bukan berarti Allah cinta pada dia. Tidak. Ini masalah harta dan anak, tidak ada kaitannya cinta dan benci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jemaah. Tapi ini semuanya adalah cobaan. Allah ingin melihat kesungguhan kita, siapa yang paling baik amalnya. Itu aja. Naam. Wa ma amwalukum, akan tabi hal seperti ini enggak banyak orang yang paham. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia enggak paham hikmahnya Allah. Wa ma amwalukum, sekali-kali harta kalian, anak kalian tidaklah yang bisa mendekatkan kalian kepada-Ku. Maksudnya bukan itu yang kulihat. Bukan harta dan anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada-Ku. Illa man amana wa amila saliha, kecuali anak-anakmu, anak dan keturunanmu yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Subhanallah. Dan juga hartamu yang engkau memilikinya dan engkau bangun dalam pemilikan harta itu di atas pondasi keimanan. Sahabat, ada yang kaya enggak jemaah? Banyak. Abdurrahman bin Auf sampai dikatakan, katanya meninggalkan triliunan, lempengan-lempengan, bongkahan-bongkahan emas yang ditinggalkan. Utsman bin Affan, enggak usah tanya kekayaannya. luar biasa. Tapi apakah itu semuanya menghalangi beliau untuk membeli surganya Allah? Tidak, hanya sekedar di tangan mereka. Kalau Allah minta pertolongan kepada mereka untuk membela agamanya dengan hartanya, dia serahkan semuanya. Sedikitpun hati mereka tidak memiliki kecenderungan kepada dunia, hanya sekedar di tangan mereka. Karena mereka tahu, bukan ini yang bisa mengangkat derajat mereka semata-mata dengan kaya ini, tidak. Tapi dengan menyelipkan keimanan dan ketakwaan dengan harta ini. Kita bangun di atas keimanan dan ketakwaan. Kita bela agama Allah dengan harta ini. Kita beli surganya Allah dengan harta ini. Itu yang punya harta. Illa man amila wa amila salihan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang mereka usahakan. Dan mereka berada di kamar-kamar yang mereka di tempat-tempat, di kamar-kamar yang berada di tempat tinggi di surga. Aminun, merasa aman. Dalam ayat di atas kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan orang kafir Quraisy yang menggandengkan antara kemuliaan dengan banyaknya anak dan harta. Allah taala menjelaskan bahwa yang bisa mengangkat derajat mereka, meninggikan posisi mereka dan meraih janji pahala yang sempurna di sisi Allah taala adalah keimanan. Dari sinilah timbul pertanyaan, saudara dan saudariku, faktor apa saja yang bisa menyuburkan keimanan dalam keluarga? Sarana apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai usaha membentengi keluarga dari siksa neraka? Bagaimana caranya agar kita dan keluarga bisa menikmati keabadian indahnya surga? Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembaca akan mendapatkan jawabannya dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ini langkah-langkah untuk menyuburkan keimanan di rumah tangga. Bagaimana caranya menyuburkan keimanan dan ketakwaan di rumah tangga? Yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi qudwah atau teladan pertama dalam keluarga. Seorang pemimpin, antum semuanya pemimpin, teladan buat anak dan istri antum. Ini yang pertama. Lihat firman Allah ya jemaah. Tolong pahami benar ayat ini. وَأَمَّا الْجِرَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Ini cerita obrolan antara Nabi Khidir dengan Musa alaihi wassalam. Naam. Kan ada itu, antum baca Al-Kahfi 82 dan sebelumnya juga dan sesudahnya, itu obrolan yang panjang. Di antaranya ini kan Musa bertanya, "Kenapa kamu dinding tadi kamu runtuhkan loh? Itu miliknya orang yatim, bala kamu runtuhkan." Dijawab, "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua." Di bawahnya ada harta benda simpanan buat mereka. Sedang ayah dua anak yatim ini dulu dia adalah orang yang saleh. Ayah dua anak yatim ini dulunya dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Subhanallah. Maka Tuhanmu menghendaki agar ketika mereka telah dewasa bisa mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan ayat di atas. Beliau berkata, sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan saleh anak-anak dan cucu-cucu dengan sebab kesalehan ayah mereka. Allah Ta'ala juga menjaga keturunannya sehingga mereka selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Gara-gara kesolehan orang tua loh jemaah. Kesolehan seorang ayah. Allah menjaga kelangsungan hidup anak yatim ini. Sampai harta dicukupi. Sampai harta dulu dijaga oleh Allah demi kelangsungan dia di masa depan. Bukan hanya itu saja, dia tumbuh berkembang di atas ketakwaan dan keimanan karena sebab kesolehan siapa? Orang tuanya. Pak, saudara-saudaraku, kalau Anda pengen anak yang saleh dan saleha, Anda terlebih dahulu harus saleh. Harus apa? Saleh. Jangan banyak menuntut, Pak. Tapi tuntutlah siapa? Diri kita. Jadi jagalah dirimu. Mu, kamu. Baru kita nuntut orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjaga keimanan anak-anak. Bahkan menjamin masa depan mereka dengan sebab kesolehan seorang ayah. Maka hendaknya seorang kepala keluarga mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pendidik. Dengan mendidik dirinya terlebih dahulu. Membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Dan menjadi kudwah teladan pertama. Yang mencontohkan kebaikan dan amal saleh untuk kemudian ditiru oleh anggota keluarga. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kebaikan, tapi kita meninggalkannya. Atau melarang sebuah kemungkaran, tapi kita melakukannya. Nah, berangkat sana ke TPA. Tapi bapaknya enggak pernah apa? Ngaji. Nah, sholat di masjid. Oh, sudah sore ke masjid, sholat maghrib. Dan bapak? Bapak capek leh. Udah kamu sana. Omong kosong, nonsen, enggak ada manfaatnya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan orang sepertinya yang bisanya cuma nyuruh, tapi perbuatannya mengingkarinya. Orang seperti ini perampok namanya. Perampok. Iya, merampok. Merampok kebaikan-kebaikan. Dia nyuruh kebaikan tapi dia sendiri melakukan kemungkaran di hadapan orang. Leh, sana leh, ke masjid sana sih. Bapak tak layah-layah dulu. Astagfirullahaladzim. Dan juga, akhi, saya sering mendengar jamaah itu datang kepada saya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah khatam Al-Quran Ustaz, selesai hafalannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Anak tanya balik, lah bapaknya? Anak anda asal yang penting anak-anak saya lah. Imbangi. Antum imbangi, akhi. Kesalehan anak antum imbangi dengan kesalehan bapaknya. Bapaknya aja baca Al-Fatihah masih apa? Salah kaprah. Panjang dipendekkan, pendek dipanjang, panjangkan. Alhamdulillah. Ya ini tidak cocok sebagai seorang pendidik yang pertama. Ah ini Ustaz, terlanjur tua Ustaz. Iya, sisihkan lengan baju selama masih ada nafas di sini, belajar. Hafalan, juz aman, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah apa? Berusaha. Dan kok kita mati dalam kondisi belum bisa menghatamkan Al-Quran. Insyaallah kita sudah mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Akhi, kalau cuma ngomong tok, nyuruh aja gampang. Gampang. Nah, yang kedua, mengajarkan ilmu agama kepada anggota keluarga. Nah, ini sebelum mengajar, tadi kan contoh kan, harus dibekali dulu, pengajarnya harus apa? Punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa ngasih. Ustaz, ana butuh duit, Ustaz. Berapa? 300 juta. Wah, ana enggak punya duit, akhi. Enggak bisa bantu. Ustaz, pinjam pulpen. Punya pulpen? Mamanya ana enggak punya pulpen. Enggak punya, akhi. Enggak bawa pulpen. Enggak. Gimana? Dia mau ngasih padahal dia enggak punya apa-apa. Makanya sebelum kita mengajarkan ilmu agama, kita harus terlebih dahulu apa? Belajar. Jangan cepat-cepat ditransfer. Belajar terus diamalkan oleh diri kita, baru kita ajarkan. Ya subhanallah jemaah. Ucap kata-kata yang jujur, doa yang baik kepada anak, ketemu anak, dicium, Masya Allah, barakallah fiik, nak. Kifa haluk, gimana kabarnya, sehat? Doakan kata-kata seperti ini biar anak itu terbiasa mendengar dari ayahnya itu kata-kata yang baik, doa barakallahu fiik. Sallallahu ayyakillah. Ahsanallahu ilaik. Doa-doa yang baik. Barakallahu fiik, mabruk, masyaallah. Jadi kata-katanya bukan kata-kata yang keras. Tar sana, tar, bor sana, ndak. Kata-kata yang bentak, bentakan aja. Doa. Biar mereka terbiasa mendapatkan kelembutan dari kita. Membiasakan lisan-lisan mereka juga berdoa, mendoakan orang lain karena mendengar dari ayahnya. Naam, berapa banyak kita dengar anak-anak kecil saya bilang sama uminya, sama abinya, bi, setan ya bi, karena ada orang amin lah, setan ya, masya Allah ya ini, setan ya bi, spontan, karena memang bapak dan ibunya senantiasa gembleng itu setan, ya betul setan. Minal jinnati wannas. Setan itu. Perbuatan setan ini. Musik-musik dilarang Rasulullah kan, Mi? Subhanallah, anak kecil kelas TK. PAUD omongannya sudah bisa ngeritik orang nyanyi. Ajib. Karena memang abinya menanamkan seperti itu. Anaknya sebelum diperintah sudah berangkat dahulu ke masjid karena dengar azan. Karena memang tanaman-tanaman doktrin dari orang tuanya seperti itu. Dengar adzan, tinggalkan segala kegiatan. Tunaikan sholat berjamaah. Mengajarkan ilmu agama kepada anggota keluarga, diawali kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemimpin keluarga sebagai realisasi dari perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat di atas merupakan dasar wajibnya pengajaran dan pendidikan anggota keluarga oleh pemimpin keluarga. Memerintahkan mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Di bawah ini beberapa komentar ahli tafsir tentang ayat di atas, yakni berkaitan dengan wajibnya kewajiban yang dibebankan kepada pemimpin, yaitu masalah pendidikan dan pengajaran. Maksud ayat ini apa jamaah? Menjaga keluarga dari api neraka itu maksudnya apa? Di antaranya ya ikhwani, tafsirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan itu bisa dapati dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan riwayatnya sahih. Tafsirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, tahu ayat ini kapan turunnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib salah satu tim dari penulis apa? Al-Qur'an. Beliau tahu sekali dan sering langsung mendengar keterangan dari Rasulullah SAW. Sahabat itu turunnya kapan tahu, dalam masalah apa tahu, bahkan penjelasannya dari Rasulullah SAW. Sahabat orang yang paling paham, terdepan dalam pemahaman dalam masalah Al-Quran. Beliau mengatakan, adibuhum wa alimuhum, didik dan ajari mereka. Adibuhum wa'allimuhum, addibuhum wa'allimuhum, ajari dan didik mereka. Didik dan ajari mereka. Terbalik itu. Didik dan ajari mereka. Didik dan ajari mereka. Mendidik itu beda dengan pengajaran. Mendidik ini lebih susah. 24 jam kita ngawasi untuk kebaikan dia, pokoknya pendidikan, apa yang bermaslahat untuk anak kita, apa saja. Kok ta'lim ini memberikan maklumat, mentransfer maklumat, bacakan hadis, ayat, na'am, fatwa-fatwa para ulama, mengajari mereka, mentalkin Al-Qur'an diulang-ulang sampai hafal, mentalkin hadis sampai hafal sebagai bentuk pengajaran. Dan mendidik mereka ini lebih luas lagi jemaah. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan, yang artinya dia hendaknya merintah mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ayat ini, maksud ayat ini, serta mencegah mereka dari maksiat kepadanya. Hendaknya menjaga mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membantu mereka di dalamnya dalam melakukan ketaatan. Maka apabila kamu melihat kemaksiatan, hendaknya engkau menjauhkan mereka daripadanya dan meringatkan untuk tidak melakukannya. Nah ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, perintah dan larangan intinya. perintah laksanakan, larangan jauhi sejauh-jauhnya. Imam Bukhari dalam sahihnya membuat bab pengajaran laki-laki terhadap hamba sahaya perempuan dan keluarga. Kemudian beliau menyebut hadis Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun lahum ajran wa rajulun kanat 'indahu amatun wa rajulun kanat 'indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran." Dari Abi Musa Al-Asy'ari, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang mendapatkan ganjaran dua pahala double. Di antaranya dari tiga orang ini, seorang yang memiliki hamba sahaya wanita, lalu ia mendidiknya dengan pendidikan yang baik, mengajarinya dengan kebaikan, kemudian ia bebaskan. Kemudian dia membebaskannya, lalu menikahinya. Maka dia mendapatkan dua pahala. Jemaah, bila Rasulullah SAW telah menganjurkan kita mengajari wanita hamba sahaya, kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita, bagi yang punya budak, hendaknya diajari budaknya. Dan orang hamba sahaya, wanita, budak, itu bukan merdeka. Budak, ya jelas bukan merdeka. Maka apalagi halnya dengan keluarga kita yang notabene orang apa? Orang merdeka. Naam, mereka adalah orang merdeka. Tentunya mereka lebih berhak mendapatkan perhatian, pendidikan, pengajaran daripada hamba sahaya. Kok keluarga kita notabene mereka adalah orang yang merdeka, harus lebih maksimal perhatian kita kepada mereka dalam masalah pendidikan dan pengajaran. Dalam menjelaskan hadis di atas, Ibnu Hajar berkata, judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari sesuai dengan nas hadis tentang pengajaran untuk hamba sahaya. Maka dikiaskan hukumnya pengajaran bagi keluarga. Sebab perhatian dengan keluarga yang merdeka dalam hal pengajaran, kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Ta'ala, dan pengajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah suatu keharusan yang jelas kepastiannya daripada perhatian kepada hamba sahaya. Sudah saya jelaskan di depan tadi. Hendaknya seorang kepala keluarga tidak melalaikan pembelajaran bagi anggota keluarganya di sela kesibukannya yang padat dan banyak kegiatan lain di luar rumah. Dan hendaknya pembelajaran tersebut diawali dengan ini, ada poin-poin yang akan saya sebutkan. Ya jamaah, rata di sini jamaah pasti punya kesibukan, apapun kesibukannya. Ada yang jadi PNS, pedagang, bisnis, ada yang dan yang lainnya, petani bahkan mungkin. Kok kita bicara masalah sibuk ya jemaah? Sibuk itu tidak ada habisnya. Kesibukan itu tidak ada habisnya. Sibuk terus kita. Kok kita membahas masalah apa? Sibuk-sibuk Ustaz, ya sibuk terus. Kok kita membahas sibuk-sibuk, tidak ada habisnya urusan ini. Tapi tidaknya harus kita komitmen ada waktu untuk keluarga, untuk ngajari mereka, duduk bersama mereka, ngaji, mentalkin anak-anak kita. Sehingga benar-benar idola anak-anak kita ini bukan orang lain. Siapa? Ayah dan ibundanya. Nah, besok kalau besar pengen jadi siapa? Anak pengen kayak abahku. Masya Allah. Kalau ada anak ditanya seperti itu, idolanya siapa? Bapaknya. Wah, luar biasa dari bapaknya ini. Tapi kalau anak pengen kayak Syekh bin Bas, berarti masih kalah kan ayahnya dengan Syekh bin Bas. Aku pengen jadi kayak ayahku. Aku pengen kayak abahku. Subhanallah, abahmu apa? Ya suka baca Al-Quran, sering ngaji, ngisi pengajian sama orang. Subhanallah, jihad, dakwah, fisabilillah, masya Allah. Jadi ada berarti di situ ditularkan kepada anaknya. Naam. Tolong ini jamaah, nanti kalau saya sampai rumah ditanya, nak, anak kalau besar pengen jadi siapa? Idolanya anak siapa? Nak, siapa yang engkau cintai, yang paling engkau idolakan? Jangan-jangan Cristiano Ronaldo, repot kalau kayak gitu itu. Wala'iyadzubillah. Pemain Real Madrid, jadi kebanggaan, Barcelona, jadi bintang. Allah, hawla wala quwata illa billah. Saya lebih layak untuk dicintai daripada mereka. Afan, iya, saya lebih layak untuk dicintai daripada mereka. Anak muslim ah. Tapi anak-anak muda kita lihat, bangga sekali dengan pakai kostum mereka. Masya Allah. Jeleknya pendidikan. buberahnya pendidikan di rumah tangga. Yang pertama, nilai-nilai yang harus kita tekankan, yang kita awali pembelajaran kita kepada anak-anak kita. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid dan pembekalan akidah yang sahih. Inilah metode dakwah yang diajarkan oleh tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muad bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka satati qauman ahla kitab fa awwalu ma tad'uuhum ilayhi fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan menemui, mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, sampaikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Hendaknya mereka bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kandungan hadis di atas telah jelas bagi kita bahwa perhatian terhadap hak Allah Ta'ala yang satu ini, yakni tauhid, dengan memurnikan segala bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dan melepaskan diri dari kesyirikan merupakan perkara utama yang harus kita perhatikan dalam keluarga. Menanamkan rasa cinta dan iman kepada Allah Ta'ala dalam hati mereka, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam, Sang Maha Pencipta, pemberi rizki dan penolong satu-satunya tanpa ada sekutu baginya. Menanamkan kepada mereka sikap tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Ta'ala, rasa takut dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Mengajarkan kepada mereka untuk meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jemaah, takut hanya kepada siapa? Allah. Takut nah ittaqillah, kalau orang Arab bilang ittaqillah, takut engkau kepada Allah. Jangan kalau anak itu bandel nangis, ya ada Ustaz Umar lo. Wow. Saya bilangin Ustaz Umar lo, biar dicewer nanti kamu. Salah, ada tokek, ada cicak, ada mbe, ada eong, ada anjing, ditakut-takuti dengan kayak seperti ini. Ini pendidikan yang keliru. Ingatkan Allah, agungkan Allah di hati-hati mereka, anak-anak kita. Dan juga memperingatkan mereka akan bahaya kesyirikan dan orang-orangnya. Dan berusaha menjauhkan dirinya dan berusaha menjauhkan darinya sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi minasyirki wa ahlihi. Selanjutnya jemaah, mengajarkan kepada keluarga akan kedudukan Nabi kita yang mulia Rasulul Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Menanamkan rasa cinta dan pengagungan terhadap beliau dengan mengimani kerasulan beliau, mempercayai segala apa yang dikabarkan kepada kita, berpegang teguh dengan sunnahnya, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya beliau sallallahu alaihi wasallam, serta menjalankan segala ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa mewanti-wanti anak kita akan bahaya bid'ah dan orang-orangnya, bid'ah, khurafat, syirik, takhayul dan yang lainnya. Jauhkan dari hal-hal perusak agama ini. Lalu membiasakan anak-anak untuk selalu mengerjakan ibadah, puasa, zakat, salat, terutama sekali dalam masalah apa? Terutama sekali dalam masalah salat dan urgensinya kepada anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ikhwani, akhwati, saudara dan saudariku, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan hendaknya kalian bersabar dalam melakukannya. Bersabar, sabar jamaah. Nyuruh itu juga butuh kesabaran. Sekali enggak dilakukan, ingatkan lagi, nak dah salat. Nak dah sholat, kok membangkang gridnya, volumenya ditingkatkan. Dah sholat, bentar, agak marah, mukanya berubah. ekspresi dikit gitu loh jemaah. Jangan, nah dah sholat belum dah? Apa kayak gini? Ya bersandiwara dikit lah, agak marah. Nah, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab' sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashir sinin. Perintahkan anakmu untuk menaikkan salat, mereka berumur 7 tahun. Diperintah. Salat, Muhammad, kum, salli. Salat. Enggak salat, jangan dipukul. Tapi kalau dimarahi boleh enggak? Boleh, tapi jangan dipukul. Tapi pukullah mereka tatkala mereka membangkang enggak mau ngerjakan salat ketika sudah umur 10 tahun. Hadisnya sahih. Akan tapi perlu diingat dalam masalah memukul ini ya. Perlu diingat bahwa memukul sama sekali bukan dasar dalam mendidik anak. Bukan dasar ini. Bukan berarti tidak boleh mukul. Boleh dalam Islam untuk pendidikan. Tapi bukan dasar dalam pendidikan. Kecuali jika seluruh cara mendidik telah habis. Atau jika ada kewajiban yang diabaikan dan larangan yang dilanggar, sementara sang anak telah mengetahui hukumnya atau telah mendapatkan peringatan sebelumnya dan juga tidak mengindahkannya, maka hal ini mendapatkan pengecualian dalam syariat, alias dibolehkan kita memukul. Bahkan bisa bernilai ibadah bila meningkatkan ketaatan anak kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar di rumah itu ada cambuk jamaah atau tongkat yang digantung pada tempat strategis yang semua anggota keluarga melihatnya. Jadi di rumah itu dianjurkan ada cambuk keluarga, dan diperingatkan kepada keluarga, disampaikan kepada keluarga sehingga seluruh anggota keluarga dapat melihatnya sebagai salah satu bentuk pendidikan. Kalau Rasulullah SAW, bersabda dalam masalah cambuk ini, "Alliku sawta haitsu yarahu ahlul baiti fa innahu adabul lahum." Gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat seluruh anggota keluarga, karena sesungguhnya hal itu sebagai bentuk pendidikan buat mereka. Sebelum digantung, diumumkan dulu, saudara-saudara semuanya kumpul, anak-anak semuanya, istri kumpul di ruang tamu. Saudara-saudara yang saya hormati, anak-anakku yang aku cintai karena Allah, istriku yang aku cintai, ini Abah beli cambuk dari Kediri. Jauh-jauh anak datang Kediri, Abah cuma beli cambuk ini. Ini cambuk bukan untuk mainan. Abah gantung di ruang tamu ini biar semuanya lihat. Ini untuk nyambuk orang-orang yang gak mau sholat. Jelas, jelas Bah, paham, paham. Mulai jemaah. Oh, ada yang bangga ambil. Ya kan? Jambu. Itu digantung aja itu sudah apa? Sudah surat Muhammad? Belum, Bi. Lihat tuh. Bapak tadi. Kan sudah diumumkan kemarin. Insyaallah enggak. Karena ini bentuk pendidikan kata Rasulullah SAW. Ya, Bi, salat. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merintahkan. Tahu kalau anak-anak itu memang bandel, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu wataknya anak. Bandel anak ini, apalagi laki-laki, wallah. Tedruk kita ini, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan kuncinya. Hadis ini menunjukkan bahwa mengisyaratkan adanya hukuman adalah salah satu metode pendidikan terbaik. Jadi pendidikan itu gak mesti diberikan pencerahan kebaikan, tapi juga ada hukuman itu diumumkan. Kalau ada hukuman itu juga termasuk dari pendidikan. Yang selanjutnya ya ikhwani, memperhatikan pembinaan budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia. Ini pengajaran juga, masih pengajaran dan pendidikan. Memperhatikan pembinaan budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak dan perangai yang mulia. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran sebagai bentuk pujian terhadap mulianya akhlak Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang amat sangat agung. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berperingai kasar." Ini sifatnya Rasulullah SAW. "Bukan pula orang yang suka mengucapkan ucapan yang tercela dan buruk, kata-kata yang tidak baik. Justru beliau pernah bersabda kepada kami, sesungguhnya orang yang pilihan di antara kalian dan paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling dekat majlisnya nanti duduknya singgasananya di surga bersama Rasulullah SAW, orang yang paling baik apa? Akhlaknya." Jamaah, membina akhlak mulia mereka antara lain dengan membiasakan mereka bersifat jujur. Jujur ini penting dalam perkataan dan perbuatan. Tawadhu di hadapan kaum muslimin, lemah lembut dan pemaaf terhadap orang-orang yang telah menzalimi, penyabar, bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa, menjaga lidah, menutup aib orang lain, bersegera mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dan akhlak mulia yang lainnya. Selanjutnya, menekankan kepada anggota keluarga, terutama para wanita, dalam masalah hijab. Dengan membiasakan mereka menutup aurat sejak dini, agar mereka terbiasa menutup aurat dengan sempurna ketika dewasa kelak. Dari kecil sudah dilatih dengan baju-baju yang besar, gelap, tebal, Masya Allah, banyak ini adik-adik kita, Masya Allah. Senang lihatnya. Dari kecil-kecil dah TK, kelas 1 SD dah jilbabnya dah besar-besar, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita biasakan itu. Karena Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin liyudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu serta para wanita kaum mukminin agar mereka menjulurkan hijab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka mudah dikenali, yang demikian itu mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan Allah merintah khusus kepada seorang wanita. Ini akhwat, umahat, ini perintah khusus untuk anda. "Waqarna, tetap tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bersolek, berdandan seperti bersolek dan dandanannya orang-orang jahiliyah." Jamaah, ana tanya, tahu antum gimana dandanannya orang jahiliyah? Wanita jahiliyah itu kalau bersolek, berdandan gimana? Ada sebuah riwayat mengatakan, kila dikatakan mereka itu wanita orang jahiliyah itu, orang-orang kafir, wanita-wanita kafir Quraisy itu kalau pakai bajunya itu panjang, cuman nggak sampai menutup mata kakinya, cuman sampai di betis bawah, sebagian bawah masih kelihatan. Karena mereka biasanya pakai gelang-gelang di kaki biar dilihat orang. Lengannya, itu sebagian dari lengan bawahnya ini kelihatan. Tapi separohnya tertutup. Lengan, sebagian kecil dari lengannya kelihatan. Biar apa jamaah? Ana gak pamer jam juga lah ya. Biar kelihatan apanya? Gelangnya. Perhiasan. Terus mereka membalut rambut mereka dengan kain. Rambutnya panjang kan, dibalut, ditutupi dengan kain. Tapi lehernya kelihatan. Bisa punya bayangan? Itu akhi itu yang pakai jubah kayak gini, pakai apa ini? Shimak seperti itu. Dililitkan, ditutupkan ke rambut mereka. Dari bagian rambut belakang itu masih kelihatan. Tapi bagian sini ini tertutup, lehernya kelihatan. Untuk apa dilihatkan? Karena ada perhiasan tadi. Ini gaya model bersoleknya orang-orang wanita jahiliyah. Diingkari dalam Islam. Nah sekarang. Sekarang. You can see, you can touch, you can. Tidak usah dilihat, sudah kelihatan. InsyaAllah ya Rabb. Segini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini manusia atau bukan ya? Mana rasa malunya sebagai seorang wanita? Ini wanita jahiliyah seperti ini, menutup auratnya juga. Kalah wanita-wanita kita sekarang ini, wanita-wanita yang hidup sekarang ini. Allah musta'an. Cara seperti ini aja diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai yang kita temui kebanyakan wanita-wanita sekarang ini. Di Kediri juga banyak kelihatannya. Di mana-mana lah itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi juga harus ada usaha dari kita jemaah. Selanjutnya yang ketiga ya jemaah. Poin yang ketiga. Yang pertama tadi, pemimpin rumah tangga harus jadi kuduah. Yang kedua, mendidik dan mengajari. Yang ketiga, jangan ada kemaksiatan di rumah tangga. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkan kalian ke tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah. Dari ayat di atas, maka jelas bagi kita bahwasanya salah satu kunci surga yaitu dengan menjauhi segala larangan dan kemaksiatan. Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ini merupakan karunia Allah ta'ala dan kebaikan darinya kepada hambanya yang beriman. Allah ta'ala berjanji kepada mereka, jikalau mereka menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang, niscaya Allah ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke tempat yang mulia yaitu surga. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang penuh dengan kebaikan. Yang mencakup seluruh kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan tak pernah tersirat dalam hati manusia. Dalam tafsir Taisir Karim Ar-Rahman. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ittakil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jikalau kalian melakukan seperti ini, menjauhi larangan-larangannya Allah, tentu engkau akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Orang yang abid, ahli ibadah. Ahli ibadah itu enggak cuma banyak beribadah. Menjauhi larangan itu juga termasuk ahli ibadah. Naam, jangan ada dosa di rumah tangga kita jamaah. Bapak-bapak, nyun sewu pak. Ini yang punya anak, laki-laki perempuan yang kuliah, di kuliahan umum apa. Kan biasanya anak-anak kita sudah bawa apa ini? Tab, gadget, Android dan teman-temannya. Tolong dicek, ini kadang-kadang sudah menyibukkan dari Al-Quran kita. Tolong dicek itu pak. HP-HP anak kita ini. Isinya apa? Cek juga teman-temannya. Kok perlu diundang? Nak, tolong undang teman-teman kamu ke sini, ke rumah. Bapak pengen kenalan. Pengen tahu teman-teman kamu. Ajak makan-makan sama bapak. Tidak ada salahnya. Biar tahu, teman anak saya ini tuh. Loh kok ada yang pakai anting? Wah, tidak bisa didiamkan. Loh kok ada batikannya di tangan? Tahu batikan? Batik. Bukan batik Sadewo, bukan. Ada tatonya. Tidak bisa didiamkan seperti ini. Ambil kuda-kuda. Harus singkirkan, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi sayangnya banyak orang tua sekarang ini yang ketinggalan. Anaknya sudah terbang kemana-mana, bapaknya cumannya pegangannya cangkul. sabit, taunya sawah, ladang. Wahnya sudah taltul-taltul, wah android, touchscreen, ya salam. Ayahnya, abahnya tidak tahu apa-apa. Atau sibuk di kandang ayam, mungkin ya, ternak ayam ya kan. Anaknya subhanallah, tiap malam itu update status berbuat maksiat. Tidak tahu dia. Apa tali wile? Oh panganan apa tali wile? Seakan-akan tidak, layul kilahubalan, tidak memberikan perhatian itu. Tidak, cek, bapak juga harus tahu itu isi android apa. Antum bisa senyum-senyum lihat saya anak. Anak akan berikan cerita yang amat sangat menyedihkan. Di kampung saya di Ngawi, di desa saya, tetangga saya, gak jauh rumahnya dari rumah saya sudah, di Ngawi. Kejadian anak SMA kelas 2 itu berzina dengan temannya satu sekolahan di rumahnya sendiri, orang tuanya ada, gak tahu. Luar biasa pak, berzina di rumahnya sampai digerutuk oleh masyarakat itu, gak tahu juga orang tuanya masian. Tidur itu bang. Pinternya anak-anak sekarang ini, pinter keblinger, mengikuti jalan-jalan setan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada dosa di rumah tangga kita. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Bahasa Arabnya al-jaru qobladdar, tetangga sebelum rumah. Tidak diragukan lagi bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Maka seyogianya sebagai seorang kepala keluarga yang menginginkan lingkungan dan komunitas yang baik untuk kebaikan keluarga, hendaknya sebelum memutuskan untuk tinggal di suatu tempat, terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Rasulullah SAW mengabarkan 4 hal termasuk kebahagiaan. Apa tadi? Siapa yang masih ingat jemaah? 1, istri yang salehah. Yang kedua, tetangga yang baik. 3, kendaraan yang nyaman. 4, rumah yang luas. Belum ana sampaikan tadi, rumah yang luas, yang banyak perabotannya. Ad-daru takunu wasi'atan kathiratal marafiq, rumah yang luas yang banyak perabotannya. Tapi yang terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Apakah beliau tidak bahagia? Tetap bahagia. Ini di antara kebahagiaan-kebahagiaan itu ada di 4 ini di antaranya. Tetap masih bisa bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya jemaah, tetangga yang baik sumber kebahagiaan. Ini menunjukkan mafhumul mukhalafah yang bisa kita pahami secara terbalik. Jadi sumber-sumber celaka bagi seorang, sumber-sumber yang menghalangi kita untuk bahagia, di antaranya tetangga yang jahat dan buruk. Naam, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada 4 hal termasuk kebahagiaan, di antaranya tetangga yang baik. Beliau juga menyebutkan dalam riwayat yang lain 4 hal termasuk kesengsaraan, di antaranya tetangga yang jahat. Karena bahayanya tetangga yang jahat ini, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Taala daripadanya dalam doa beliau, berlindung dari tetangga yang jahat. Apa doanya? Dan ini plus mengajari kita. Kita berlindung kepada Allah dari tetangga-tetangga kita yang jahat. Ini doanya jemaah. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fid daril muqamah fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya tetangga-tetangga yang hidup di pemukiman. Sesungguhnya tetangga-tetangga nomaden alias tetangga-tetangga yang ngontrak itu pasti akan apa? Pindah. Jadi semoga kita berdoa ini dengan harapan tetangga-tetangga yang jahat itu pindah dari tempat itu. Yang repot itu kok sudah mukim di situ. Bukan ngontrak. Jam 11. Sedikit lagi. Bukan ngontrak ini yang repot. Wah, ini kelihatannya jamnya perlu dikoreksi. Ini kok udah duhur di situ. Sengaja Ustaz, biar cepat selesai Ustaz. Jazakallah khair, warakallah fiik. Yang repot Kok kita punya tetangga jahat dan sudah apa? Jadi warga asli. Gak bisa pindah, Ustaz. Masih ada kemungkinan untuk pindah. Doakan. Maksudnya doakan ini, Allahumma inni a'udzubika minal jari su'. Loh, ini Rasulullah SAW yang mengajari. Yang lebih bagus lagi, dakwai, ajak pada kebaikan. Kok enggak mau membangkang, ya doakan. Maksudnya banyak orang itu yang terdolimi dengan dia, doakan. Semoga Allah mindahkan orang ini. Naam. Allahumma inni a'udzubika minal jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung padamu dari tetangga yang jahat yang tinggal di pemukiman. Bisa jadi dia jual rumahnya, pindah, ya kan? Bisa jadi dia kontrakan rumahnya, dia pindah. Dan ini terbukti loh jemaah. Allahu musta'an. Wa alaihi tuklan. Wa la haula wa la quwata illa billah. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan penuh harap kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meneguhkan kita di atas keimanan di dunia dan di akhirat, dan diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucu kita kelak, dan mengumpulkan kita di jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa dari hambanya. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wa alaihi tuklan. Wa la hala wa la quwata illa billah. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tip mengajak keluarga untuk masuk surga oleh orang tua. Terus bagaimana ya Ustaz tip mengajak orang tua untuk mengajak ke surga sesuai dengan adab anak kepada orang tua? Atau barangkali ada bukunya ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya keluarga ini, ya masuk semuanya orang tua juga. Tetap kita kalau dengan bapak dan ibu beda, bukan menggantungkan cambuk bapak tak cambuk gitu, bukan itu untuk bapak, bukan. Ini untuk anak. Kalau ada pun orang tua, jelas ada trik-trik yang lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa kullahuma wa la takullahuma uff wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Disebutkan dalam Al-Qur'an, jangan kalian membentak dia. Tolong jemaah perhatikan. Yang mau keluar, yang mau ambil wudu silakan, tapi jangan mengganggu saudaranya. Perhatikan. Hendaknya jangan engkau bentak orang tuamu, orang tua. Jangan kau ucapkan ah. Jangan kau hardik dia. Dan ucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Meskipun orang tua kita itu orang mujrim, orang yang fasik, orang yang meninggalkan sholat bahkan, ahli maksiat, bandar togel, apalagi ucapkan dengan ucapan yang mulia, nasihat-nasihat yang menyentuh hati, pilih kata-kata yang indah, sampaikan, Pak, selama Bapak masih hidup dan saya juga masih hidup, saya pengen berbakti kepada Bapak. Pak, belah saya kesempatan untuk berbakti kepada Bapak. Ayo Pak, mari kita masuk surga bersama-sama. Tunaikan kewajiban, jauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini kita hidup di dunia ini ada aturannya, dengan cara-cara yang penuh dengan hikmah. Nasihat-nasihat yang menyentuh. Naam. Katakan kepada mereka berdua dengan kata-kata ucapan yang mulia, yang baik, nasihat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan juga ya jemaah, cari waktu yang tepat untuk bicara dengan orang tua. Cari waktu yang tepat untuk bicara dengan orang tua. Di waktu beliau mungkin agak capek untuk minta dipijitin, ya kan? Kita pijitin. Habis dipijitin, kita ngobrol sebentar. Habis makan, masih ada hidangan, belum selesai dikukuti kan, ngobrol sedikit. Habis makan biasanya kan ada obrolan-obrolan. Ngobrol dengan orang tua. Bu, bu dulu kan nyoklain saya ke pondok tujuannya biar saya jadi anak yang soleh, ya kan? Iya, iya nolim. Dan alhamdulillah saya sekarang dah selesai dari sekolah. Tapi ibu kok enggak pakai jilbab ya? Nah, kayak gitu kan? Tolonglah bu, ciri wanita yang salehah itu adalah memakai apa? Jilbab. Semoga saya benar-benar jadi anak yang saleh buat ibu. Kata-kata yang menyentuh insyaallah. Nah, cukup. Fadal Pak. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Syukran Pak. Jazakumullah khairan. Ya. Ada yang bertanya? Cukup insyaallah. Nah. Ada yang pertanyaan? Tafadhal. Dengan siapa, Pak? Zainal Arifin. Masyaallah. Bukan Zainal Abidin, ya? Ya kan. Baik. Ya, memang kita pengennya bareng-bareng ya Pak ya, di Majelis Taklim. Tapi semuanya itu harus berproses, bertahap. Kadang-kadang istri kita itu lihat dengan akhwat-akhwat kita juga kadang-kadang apa? Minder. Dan itu butuh masukan-masukan terlebih dahulu buat kita. Motivasi, keutamaan menuntut ilmu, ketenangan. Sampaikan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Ketenangan hati, faedah-faedah yang lainnya, turunnya malaikat mengelilingi kita. Sampaikan kepada anak-anak istri kita sebagai motivasi agar mereka cinta pada Majelis Taklim. Nah, mungkin ada prosesnya, tapi enggak terus begitu. Ajak mereka ke Majelis Taklim. Subhanallah jemaah, ini adalah majelis yang paling mulia, majelis yang paling dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, majelis yang paling dibenci oleh syaitan dan sekutunya. Karena dengan bermajelis, hati akan menjadi tenang. Dengan bermajelis, kita tahu apa yang tidak kita tahu. Petunjuk ilahi datang. Tak masuk komitmen dengan agama semakin kokoh. Dengan majelis. Ketemu dengan ikhwah dari segala penjuru, masya Allah, semakin semangat lagi kalau kita itu enggak sendirian, kokoh berpegang dengan kebenaran. Banyak lagi Pak. Yang jelas harapan saya Bapak bisa, yaitu ada prosesnya, enggak serta merta kita bawa, mungkin mereka juga kaget, tapi harus juga ada motivasi dari kita. Wallahu ta'ala alam. Bisa ketemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih ini pertanyaan bagus. Ustaz, surga itu kan bertingkat-tingkat, Ustaz. Kok anak saya itu hafal Quran, saya enggak hafal Quran? Jangan-jangan dia lebih tinggi daripada saya. Terus gimana saya bisa ketemu? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Fa inna ar-rajula la yablughu manzilatan fil jannati bi du'a'i waladihi shalih." Bahasanya ada nanti di hari kiamat seorang laki-laki itu sebenarnya dia itu tidak layak untuk masuk surga ini. Tapi dia masuk surga ini karena sebab doa anaknya yang saleh atau posisi anaknya yang saleh. Bisa jadi anak antum yang saleh dengan keutamaan yang dia miliki, akhirnya dengan cintanya Allah kepada anak antum, akhirnya antum juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan dalam satu surga. Bahkan istri antum. Karena anak adalah hasil didik kita, hasil jerih payah kita. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Untuk itu jamaah, jangan kecil hati, jangan ciut nyali, terus semangat. Terus semangat. Enggak ada bosannya untuk mendidik anak-anak kita sampai benar-benar Allah mendatangkan janjinya, sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya sesuai dengan kita inginkan, yang kita cita-citakan, dan akhirnya apa yang kita harapkan sebagai kepala rumah tangga kita gapai dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk keluarga dan anak-anak kita semuanya. Nah, saya kira cukup insyaallah. Oh, ada lagi? Enggak, Pak. Dilantih, kalau ada pun perempuan pakai hijab, itu wajibnya kok sudah haid. Itu wajib. Wajib sudah. Tidak bisa ditawar. Kalau sudah, haid. Tapi paling tidak jauh-jauh hari, kalau haid kan nunggu 12 tahun paling tidak, atau 9 tahun, 10 tahun. Kan sudah besar ini. Paling tidak dari kecil, dari dini, dari TK, SD, kelas 1, sudah dimulai. Dimukodimai, Pak. Dimulai. Biar terbiasa. Nah, kalau dalam masalah hijab boleh kita pukul, tidak ada masalah, karena ini bukan masalah sholat saja, tapi dikiaskan dalam masalah yang lainnya. Tapi kok sudah sampai derajat tadi, hukum wajib tadi, haid tadi, boleh kita pukul. Dan juga pering saya sampaikan, kok seandainya kita pengen mukul jamaah, ini juga perlu di pahami, mukul ini enggak sembarangan kita, bukan asal nempeleng atau pukul kepala, enggak. Pukul cari tempat-tempat yang apa? Banyak dagingnya dari anggota tubuh ini. Pukulan yang tidak mematahkan tulang atau membelah daging. Pukulan yang cukup membuat orang jera, rasa sakit, tapi tidak sampai mematahkan apa? Tulang atau membelah apa? Daging. Ini ya, aturannya dalam memukul. Wallahu taala alam. Masya Allah. Betul, Pak. Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi hadis ini lengkapnya, hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis Abdullah Mas'ud, ada hadis Abi Darda, ada hadis Anas bin Malik. Banyak hadis yang menerangkan ini. Dalam hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma walam ya'mal bi'amalih. Faqala Rasulullah SAW, ya Abu Darda, al-mar'u ma'a man ahab. Ya Rasulullah, Abu Darda bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki mencintai seseorang kaum, mencintai orang soleh, seorang mencintai seorang yang lain, orang soleh dari kalangan orang soleh, tapi orang laki-laki ini yang mencintai tidak mampu beramal seperti amalnya. Kita mencintai sahabat, tidak bisa kita menyayangi sahabat, ya kan jemaah? Bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Abu Darda, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, meskipun dia tidak sampai mampu menyandingi dia dalam masalah amal. Maksudnya yang kita cintai ini orang soleh, Pak, dari kalangan nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah bin Baz, yang kita tidak mampu untuk menandingi mereka dalam masalah amal. Tapi karena kecintaan kita kepada mereka, Allah akan satukan. Subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, tatkala mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in mimma farihna bi hadzal hadis. Kami para sahabat tidak pernah riang gembira melebihi kebahagiaan kami tatkala mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa ana uhibbu Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa arjullaha ayulhiqani bihim jami'a. Aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta Abu Bakar dan Umar dan Utsman, aku berharap semoga Allah kumpulkan aku dengan mereka. Ini hadisnya, Pak. Kalau Bapak punya anak yang saleh dan Bapak cintai, insya Allah syaratnya harus saleh, Pak, iman. Tapi kalau Anda cinta kepada orang kafir, cinta kepada anak yang mujrim, tidak saleh namanya, afan, bukan orang kafir ya, anak kita tapi fasik, ya belum tentu dikumpulkan. Karena syaratnya tadi harus apa? Di atas keimanan dan kesalehan. Tapi jamaah, kalau kita mencintai seorang kafir, cinta zahir akhirnya sampai masuk ke cinta yang ke dalam hati, bisa jadi kita akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya sekali nih, para pemuda-pemuda kita yang amat sangat cinta kibol, gila bola sampai seperti itu. Sampai cintanya luar biasa pada pemain-pemain bola alias orang-orang kufar ini yang enggak layak untuk dicintai. Ini dapat ancaman dengan hadis ini. Allahu musta'an. Jelas ya, Pak? Cukup insyaallah jemaah. Cukup insyaallah. Baik.